nggak berdiri, nggak mencari musola dan lain sebagainya. Halo, ya. Alasannya karena katanya kalau di musola terlalu sempit, nggak bisa rukuk, nggak bisa sujud, ya jadinya ya udah sholat duduk aja, begitu. Nah ini kalau dalam mazhab Hambali sholatnya tidak sah. Ya. Walau di mazhab yang lain, tapi setahu ana ada seorang ustaz juga menyebutkan katanya di mazhab lain pun kurang lebih sama. Ya. Sebenarnya maksudnya kurang lebih sama ini, ketika memang ada musola, ya, meskipun dia tidak bisa rukuk dan sujud, tetap wajib sholat di musola tersebut dengan menghadap kiblat. Jadi patokan utamanya itu menghadap kiblatnya, karena dia syarat. Ya. Adapun yang rukun ya, ketika dia misalnya nggak bisa rukuk dan sujud, ya, sebagaimana kita ketahui, biasanya di musola kadang musola kereta ya, buat yang sering naik kereta, musola kereta itu kan terkadang sudah dia menghadap ke satu arah, sedangkan kadang-kadang kiblatnya nggak di arah itu. Nah, otomatis kalau kita menghadap arah yang lain itu terlalu sempit, nggak bisa rukuk, nggak bisa sujud. Ya. Nah, maka di sini orang ini akan atau kita yang melaksanakan itu akan digolongkan kepada ini yang ajis atau orang yang tidak mampu melaksanakan rukuk dan sujud. Jadi tetap bisa sholat, pokoknya menghadap kiblat, tapi nanti rukuk dan sujudnya akan diganti dengan isyarat menunduk, gitu ya. Jadi tidak sampai dia itu meninggalkan sholat dengan berdiri secara total, langsung sholat dengan duduk. Nah ini tidak sah di sini. Plus menghadap kiblatnya. Jadi yang paling utama patokannya adalah berdiri menghadap kiblat. Adapun yang lainnya yang nggak bisa dilaksanakan, maka itu ya pakai ruksohnya. Nanti akan kita bahas di mungkin di kuis selanjutnya ya, di kuis 6 ya kayaknya. Nah, jadi tidak sah sholatnya, tidak boleh. Ya, jadi tetap harus cari, misalnya ada musola, musolanya bisa membuat sholat dengan sempurna ya silakan. Kalau memang takut jatuh karena terlalu goyangannya terlalu kuat, ya sholat dengan berdiri, usahakan tetap dengan berdiri. Kemudian kalau rukuk nanti dia menunduk, ya menundukkan kepala. Ya, kemudian kalau sujud nanti menundukkan kepala lagi. Kalau memang bisa duduk sambil duduk sujudnya, menundukkan kepalanya sambil duduk, maka sambil duduk. Nanti akan kita rinci ya di kuis selanjutnya. Kemudian menurut pendapat muktamad Mazhab Hambali, melafadzkan niat adalah mustahab. Ya, muktamadnya memang seperti itu ya. Jadi melafadzkan niat ya ketika misalnya mau sholat itu mustahab atau sunnah. Ya, meskipun ini tidak disepakati oleh seluruh ulama Hambali, ya termasuk salah satunya bagian yang tidak disepakati itu Imam Al-Hajjawi, ya beliau katakan itu bid'ah, ya. Ya ala kulli hal ini khilaf yang masyhur, tapi muktamad mazhab, kita bicara muktamad itu memang sunnah, ya. Kemudian menurut pendapat muktamad mazhab Hambali, bolehkah seorang hanya berniat di rumah untuk melaksanakan sholat tahajud di masjid? Ini tidak boleh, ya. Tidak boleh. Jadi harus niat itu harus sebelum, ya, kalau patokannya itu berbarengan dengan takbir, ya, sebagaimana Syafi'iyah dan kalau nggak salah Hanafiyah juga, ya, itu kan mereka mensyaratkan niat itu harus berbarengan dengan takbir, ya. Atau sejenak sebelumnya, sedikit, ya, kalau Mazhab Hambali itu masih memberikan toleransi. Sedikit sebelumnya itu masih boleh. Jadi misalnya, kita belum waktunya takbir, tapi sudah qomat, ya. Kemudian baru niat. Ya, niatnya kan nggak harus dilafadzkan, ya, karena itu hanya sunnah aja. Tapi yang penting dalam hatinya. Artinya dalam hati dia sudah niat akan melaksanakan sholat isya misalnya. Tapi niatnya itu benar-benar ditekankan sesaat sebelum sholat. Ya, artinya ya sebelum takbir itu sudah niat seperti itu. Ketika takbir dia nggak membayangkan niatnya itu lagi atau nggak benar-benar berniat dalam hati lagi. Itu masih sah dalam mazhab Hambali. Kalau dalam Syafi'iyah nggak sah. Harus benar-benar pas bareng takbiratul ihram. Nah, makanya kita lihat banyak mungkin di masjid-masjid ya kampung ya. Kadang-kadang orang tuh takbir berkali-kali. Kenapa? Karena memang dalam mazhab Syafi'i harus bareng, gitu ya. Harus benar-benar bareng dengan takbirnya. Kalau pas takbir tuh nggak istihdor atau nggak hadir niat itu nggak sah, ya nggak sah. Seperti itu. Nah, ada pun mazhab Hambali ini masih agak longgar. Bahkan kalau kita telaah pendapat-pendapat lain dalam mazhab Hambali sendiri itu ada yang membolehkan sebenarnya masih boleh ya dengan zaman yang jauh itu masih boleh. Misalnya anak di rumah mau sholat jamaah ya di masjid. Anak niat dari rumah anak mau sholat jamaah di masjid sholat maghrib. Kemudian sholat di maghrib, sholat jalan ke masjid, ngobrol, teman-teman ngobrol apa, sudah memperbarui niat, langsung sholat. Nah, sebagian pendapat, ada pendapat yang dianut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian diikuti oleh Syekh Al-Utsaimin, ya, dan juga Imam Al-Amidi, ya, itu mereka mengatakan sah sholatnya. Ya, sholatnya sah, tetap sah. Niatnya tetap sah, selama tidak dibatalkan. Selama antum nggak misalnya tengah-tengah, kemudian, aduh, ana nggak jadi sholat, ah. Nah, kalau kayak gitu lain lagi ceritanya. Kalau kayak gitu harus memperbarui niat. Tapi kalau nggak membatalkan, nggak niat membatalkan niat itu, ya, maka tetap sah sholatnya. Ini pendapat yang kedua, dan ini mungkin lebih bermanfaat bagi orang yang punya was-was. Ya, daripada antum was-was, mengulang terus sholat karena nggak yakin niatnya sudah diucapkan atau sudah benar niatnya, maka mungkin bisa ambil pendapat yang kedua. Dan yang ini pendapat yang juga punya dalil yang kuat juga. Oh, alam soal. Ya, anak rasa untuk kuis 5 sudah. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke kuis 6. Ya, silahkan, mungkin kalau ada yang mau nanya, langsung kita masih ada waktu 5 menit untuk ini. Gak apa, ini nanti dilanjutkan aja sih. Siap. Ya. Kalau ada pertanyaan bisa lewat chat ya nanti ya. Iya, siap. Mungkin ini aja ya, Anda lanjutkan. Kalau ada pertanyaan langsung lewat chat aja ya. Chat. Boleh, Ustaz. Biar antum yang bacain nanti. Siap. Ya. Oke, kita lihat di sini. Saya perhatikan cerita di bawah. Nah, ini cukup panjang lagi ya ceritanya. Tapi di sini kita langsung lihat soalnya aja. Ya. Apakah sholat taki sah? Ya, kita lihat. Ya, jadi soal ceritanya seperti itu. Ya, sholat taki. Oh, Anda lihat di ininya aja ya. Anda lihat di apa? Sebentar. Kita perlu lihat soalnya ya. Oke, jadi taki melaksanakan sholat sendirian sebanyak 2 rakaat dengan sifat sebagai berikut. Pertama, bertakbiratul ihram tanpa mengangkat tangan. Oke, mengangkat tangan ini sunnah. Artinya nggak masalah ya, poin 1. Poin 2, setelah takbir langsung baca Alhamdulillah Rabbil Alamin tanpa membaca apa-apa. Ta'awud dan basmalah nggak dibaca. Ini juga masuk sunnah. Ya, membaca ta'awud dan basmalah itu sunnah. Begitu juga sholat, apa, doa istiftah. Maka sholatnya masih sah ya, sampai poin 2 ini. Setelah selesai langsung bertakbir, kemudian rukuk. Ya, setelah selesai maksudnya setelah selesai Al-Fatihah, ini kurang lengkap ya mungkin ya. Jadi harusnya Alhamdulillah Rabbil Alamin sampai selesai Al-Fatihah maksudnya. Jadi setelah selesai Al-Fatihah langsung bertakbir kemudian ruku. Ya, nomor 3, langsung bertakbir kemudian ruku. Nah, ini sebenarnya nah kita lihat nanti ya. Kemudian yang keempat, ketika ruku membaca Subhana Rabbiyal Azim sebanyak 1 kali. Oke. Oke, yang poin 3 tadi intinya sholat apa namanya? Kalau surat kan nggak wajib ya, surat membaca surat pendek itu tidak wajib. Jadi masih sah di sini. Tapi poin yang perlu diperhatikan di sini adalah takbirnya. Takbirnya itu harusnya, nah ini kalau kita lihat perhatikan kata-katanya, langsung bertakbir kemudian rukuk. Berarti takbir dan rukuknya nggak bareng. Tidak bersamaan. Sedangkan Mas Hasan Bali mengatakan takbir dinamakan takbir intikol, ya takbir intikol ini wajib sholat, ya, merupakan kewajiban dalam sholat. Itu ketika takbir itu tata caranya itu ketika takbir itu barengan dengan gerakannya. Jadi bukan takbir dulu baru kemudian rukuk, tapi rukuk bersamaan dengan takbir. Ya, di Allahu Akbar ketika mengucapkan Allah itu badan sudah gerak untuk rukuk. Ber selesai itu ketika rukuk dengan sempurna. Yang artinya rukuk dengan sempurna ini pas rukuk itu, pas posisi itu sudah sampai rukuk ya. Allahu Akbar. Nah, saat itu diam, bar itu sudah diam di situ. Kayak gitu. Nah, maka di sini dia meninggalkan wajib ya, atau tidak melaksanakan wajib sholat dengan benar. Oke. Wajib sholat ya, ingat ya, bukan rukun. Artinya nanti kita lihat bahwasanya masih bisa dia ditempel dengan sujud sahwi kalau memang lupa. Kemudian membaca Subhanallah Rabbil Azim, oke. Okay. Kemudian takbir bangkit dari rukuknya sembari membaca Subhanallah Al-Hamdulillah. Nah, ini benar. ya di tengah-tengah perpindahan dari rukuk ke itidalnya. Ya, jadi intikolnya itu, jadi membacanya itu ketika berpindahnya. Ketika itidal dengan sempurna membaca rabbana lakal hamdu, oke, okay, ya. Kemudian sujud sembari bertakbir di tengah-tengah perpindahan itidal ke sujud. Nah, ini benar juga. Tadi telah mengerjakan wajib sholat. Ke sujud membaca doa subhanallah rabbil a'la wa bihamdi, ya, 3 kali. Oke. Okay. Meskipun subhanallah rabbil a'la wa bihamdi, tambahan wa bihamdi ini kurang afdol selama sehat. Ya, yang afdol adalah tanpa membaca wa bihamdi. Kemudian kemudian bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, ketika sudah sempurna duduk bertakbir. Nah, ya, sama. Ini ya masalahnya sama. Jadi harusnya bangkit dari sujud, ya. Jadi ketika bangkit dari sujud itu sudah sambil bertakbir. Bukan pas duduk sudah sempurna duduk baru bertakbir. Kemudian baca Rabbighfirli 1 kali, ya. Ini sudah cukup. Kemudian sujud seperti sifat sujud pertama, kembali bertakbir di tengah-tengah perpindahan. Nah, oke. Okay. Yang kedua, yang sujud keduanya, ini benar, ya. Bertakbirnya di tengah-tengah perpindahan. Kemudian bangkit dari sujud, kembali bertakbir, hingga sempurna berdiri, benar. Di rakaat kedua, hakim melaksanakan apa yang lakukan sholat di rakaat pertama. Kemudian di akhir, hakim duduk tawa.